Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallifu afallahu anhu, hifdhu al-awladi min waswasati syaitin. Memelihara anak dari waswas para syaitan. Dan ini juga termasuk di antara hal yang hendaknya diperhatikan oleh para awliya yang mendidik anak-anak mereka untuk memelihara anak tersebut dari gangguan syaitan dengan menjauhkan mereka dari hal-hal yang dapat menyebabkan syaitan memiliki kesempatan untuk menyakiti mereka, menyesatkan mereka. Oleh karenanya, al-Islam sangat memperhatikan permasalahan ini, membentuk generasi yang saleh. Itu harus dimulai semenjak seorang menaiki jenjang rumah tangga. Maka dari situ dia mulai pijakannya dan harapan dia untuk mendapatkan anak yang saleh. Semenjak dia menjadi seorang pemimpin atau calon pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, pada saat seorang telah berkeluarga, baru saat setelah menikah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan cara-cara menghindarkan diri dari syaitan, baik terhadap mereka, keluarga, suami istri, demikian pula anak-anak atau calon-calon anak. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam mengajarkan, "Idza ata ahadukum ahlahu falyaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana." Apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah, "Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau berikan kepada kami berupa rezeki." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mengucapkan ini, fa innahu law ruziqa lahu waladun lam yadhurruhu syaitan abadan. Kalaulah anak seorang tersebut diberi rezeki berupa anak disebabkan karena hasil hubungannya pada saat dia membaca doa tersebut, maka tidak akan diganggu oleh syaitan abadan, tidak dimudaratkan oleh syaitan. Kata para ulama, tidak dimudaratkan oleh syaitan, yaitu syaitan tidak akan mampu menjerumuskan anak-anak tersebut kepada kekufuran. Maka ini menunjukkan pemeliharaan, penjagaan terhadap anak pada saat seorang memulai pijakannya pada saat dia berkeluarga. Maka demikian pula pada saat telah lahir, maka hendaknya orang tua menjaga anak-anak tersebut agar mereka terhindar dari wasawisu syaitin. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Al-Ansar Al-Khazraji, sudah pernah kita jelaskan sebagian dari biografi beliau, bahwa beliau tidak menghadiri peristiwa perang Badar dan perang Uhud. Kenapa enggak hadir? Kenapa beliau enggak hadir? Dilarang oleh orang tuanya. Nah, dan setelah itu beliau mengikuti pertempuran. Berapa peperangan yang beliau ikuti bersama Rasulullah SAW? Abdul Hamid. Nah, 19 peperangan. Radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kana junhul laili." Apabila telah datang gelapnya malam, yang dimaksud junhul lail yaitu akan datang gelapnya, zulmah. Aqbala bi zulmatil lail, yaitu mendekati waktu maghrib, terbenamnya matahari. Au amsaitum, atau ketika kalian telah masuki sore hari. Itu yang dimaksud mendekati waktu maghrib. Fakuffu sibyanakum, maka hendaknya kalian menahan anak-anak kecil kalian. Ini jangan dibiarkan keluar dari rumah kalian. Jangan dibiarkan menyebar, masih bermain-main di luar, di jalan-jalan. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, sebab syaitan-syaitan menyebar pada saat itu. Syaitan memulai aktivitasnya pada saat mulai terbenamnya matahari. Dan itu di saat-saat awal penyebarannya para syaitan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para wali-wali untuk mengeluarkan anaknya dan memerintahkan untuk menahan mereka, karena khawatir akan diganggu oleh syaitan. Mungkin mereka menyakitinya, atau mungkin mereka akan merasuki anak-anak tersebut. Yang namanya anak-anak kadang-kadang tidak terkontrol, keluar bersenang-senang, bermain-main, dan tidak punya tameng yang memungkinkan bagi syaitan untuk menyakiti mereka dan mengganggu mereka, sehingga dikhawatirkan hal tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخُلُّوهُمْ, apabila telah berlalu sesaat dari malam hari, yang dibiarkan terus sampai ya berlalu awal-awal malam tersebut mendekati isya, فَخُلُّوهُمْ بِالْخَاءِ, di situ mungkin tidak ada titiknya, فَخُلُّوهُمْ, maka biarkan mereka. Ini tidak mengapa. Mereka kalau ingin keluar, labas. Nah. Ya. Yang berbahaya dan yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada awal malam, awal penyebaran syaitan. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inna lil jinni intisharan wa khatafa, bahwa jin pada saat itu menyebar dan memiliki khatafa, penyambar-penyambar. Ya, mungkin anak itu diculik, diganggu, dirasuki, atau yang semisalnya. Wa aghliqul abwab, dan hendaknya kalian menutup pintu-pintu. Wa dzkur ismallah, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kalian masuk ke dalam rumah, sebut nama Allah. Pada saat kalian menutup pintu, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, sebab syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup. Tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup. muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa awal malam merupakan waktu menyebarnya para syaitan. Sebab syaitan itu senang dengan yang gelap. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab." Wa min syarri ghasiqin idza waqab, di antara makna ghasiq idza waqab al-lail, idza akhbal. Malam hari, ketika malam hari itu datang, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari gangguan syaitan. Naam. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang batalnya salat seseorang apabila dilewati oleh anjing hitam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Ma balu kalbil aswad min al-kalbil ahmar?" Apa bedanya anjing hitam sama anjing merah? Kata beliau, "Al-kalbu aswadu syaitan." Anjing hitam itu syaitan. Nah, maka ini menunjukkan bahwa asy-syayatin senang dengan kegelapan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita perintah untuk menahan anak-anak keluar pada saat itu, pada awal malam, sebagai bentuk pemeliharaan terhadap mereka, menjaga mereka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita kewajiban menjaga anak-anak dari kejahatan para syaitan. Apakah berkenan dengan waktu atau yang lainnya? Nah, di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa di kegelapan malam syaitan lebih kuat, karena mereka punya tambahan kekuatan di malam hari. Makanya aktivitas kejahatan itu seringnya terjadi malam hari. Tukang sihir mengirimkan sihirnya malam hari. Ya, para dukun dengan aktivitasnya malam hari. Mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan syirikan, kuburan dan yang lain sebagainya malam hari. Nah, dan di dalam hadis ini juga anjuran untuk senantiasa menutup pintu, khususnya di malam hari. Menutup pintu. Dan Nabi SAW menyebutkan hikmahnya, mengapa diperintahkan menutup pintu? فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kemampuan syaitan semuanya berdasarkan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mampu melakukan perjalanan dalam waktu yang cepat, itu semua berdasarkan kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, syaitan tidak akan mampu. Syaitan punya kemampuan untuk merubah bentuk dari bentuk aslinya menjadi manusia misalnya. Itu semua dengan izin Allah Jalla wa'ala. Ya, jika Allah tidak menghendaki, dia tidak akan mampu. Oleh karena itu, syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan hal itu pada syaitan tersebut. Ketika seorang menutup pintunya dengan baca basmalah. Ketika dia makan, makan dengan basmalah. Minum, minum dengan baca basmalah. Maka syaitan tidak punya tempat tinggal. Dia tidak akan tinggal di rumah itu. Naam. Dan dia tidak akan mendapatkan makanan. Kenapa? Karena ahlul bait mereka makan dengan bismillah. Minum dengan bismillah. Dan Nabi SAW mengatakan, "La taj'alu buyutakum qubura, fa inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra fi suratul Baqarah." Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada bacaan Quran. Sebab syaitan akan lari meninggalkan rumah itu, rumah yang dibacakan suratul Baqarah padanya. Maka ini menunjukkan bahwa syaitan lemah melawan zikrullah. Lemah melawan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk di antara faedah hadis ini. Dengan zikrullah akan mengusir syaitan. Maka makmurkan rumah itu dengan zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, makan baca basmalah, minum baca basmalah. Naam, hendak beristirahat baca doa, wirid-wirid. Zikir pagi petang. Makmurkan rumah itu dengan membaca Al-Qur'an Karim sehingga tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menyakiti ahlul bait. Tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk tinggal di rumah tersebut. Berbeda keadaannya apabila rumah itu diisi dengan hal-hal yang melalaikan. Musik non-stop 24 jam. Ya. Rumah dihiasi dengan berbagai macam hiburan-hiburan yang melalaikan. Sehingga mereka lalai dari berzikir pada Allah. Kehidupan mereka adalah hidup dengan dunianya. Namun mereka lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah syaitan. Ya, rumah yang di dalamnya banyak patungnya, rumah yang di dalamnya naam gambar-gambar, foto-foto dan yang semisalnya yang menyebabkan malaikat-malaikat rahmat enggan untuk masuk di dalamnya dan syaitan-syaitan akan menjadi penghuni rumah tersebut. Sehingga penghuni rumah tersebut semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menjaga kita dan memelihara anak-anak dan keluarga kita. Sampai di sini insyaallah taala kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.